jangan kurangi takaran. Padahal menurut keanggapan saya, kalian ini sudah sejahtera, sudah baik. Inni arakum bi khair wa inni akhafu alaikum adzaba yaumin muhit. Dan saya sangat takut kalian tertimpa siksa pada hari yang siksanya meliputi semua penjuru. Kalian mau lari ke sana ada siksa, mau lari kemari ada siksa. Hati-hati itu. Wa ya qaumi auful mikyala wal mizana bil qist. Wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan. Jadi kalau di atas tadi dikatakan jangan kurangi timbangan, kalau di sini diperintahkan untuk menyempurnakan. Jadi bukan sekedar jangan kurangi pas-pasan, pokoknya hendaknya sesempurna mungkin. Ada orang-orang dalam berdagang, dalam menakar, dalam ini memiliki standar ganda. Itu yang dikecam pada wailun lil mutaffifin idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah al mutaffifin. Siapa al mutaffifin itu? Kalau dia timbang buat orang lain dia kurangi. Kalau dia timbang untuk dirinya dia minta tambah. Itu biasa kita itu begitu ya. Tambah dong, tambah lagi dong, tambah lagi dong. Adillah. Adillah. Dikatakan auful mikyala wal mizana bil qist. Qist itu bisa kita artikan dua-duanya senang. Perdagangan itu harus dua-dua senang. Itu arti qist. Kalau saya kalau ada dua orang yang bersengketa, lantas saya memberikan putusan yang diterima baik oleh dua-duanya, itu namanya qist. Tapi kalau itu sudah adil, tapi salah satunya tidak senang, itu adil. Dua anak saya bertengkar. Yang kecil minta mainan kakaknya. Mestinya kan kata larang yang kecil, jangan ambil itu mainan kakakmu. Nah, tapi kalau saya melakukan yang adil, saya ambil ini bukan kamu punya, kasih kakakmu. Adil atau tidak itu? Adil, ya kan? Ya. Nah, tapi kalau saya berkata begini, nak, kepada kakaknya, kasih aja adikmu, nanti kamu saya belikan yang lebih baik. Nah, dua-dua senang atau tidak ini? Senang. Nah, itu qist. Oh. Itu qist. Ya kan bedanya qist dengan okay. Sempurnakanlah takaran dan timbangan bil qist sehingga kedua belah pihak sama-sama senang. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu mengurangi dengan maksud mencurangi orang menyangkut hal barang-barang mereka. Jangan curangi orang, jangan kurangi. Wala ta'saw fil ardi mufsidin. Dan janganlah kalian itu melakukan pelanggaran di permukaan bumi ini dengan menjadi perusak-perusak. Kerusakan di bumi ini banyak sekali. Bukan cuma kerusakan lingkungan, menebang ini, memfitnah itu kerusakan. Mencerai-beraikan manusia itu pengerusakan. Menuduh orang yang tidak benar itu pengerusakan. Pesan umumnya, jangan melakukan pelanggaran pengerusakan di bumi yang mengakibatkan kamu menjadi perusak-perusak. Oke. Baqiyatullahi khairul lakum. Nah, ini baqiyatullah. Banyak juga penafsirannya. Salah satunya baqiyah itu artinya sesuatu yang bersinambung. Sesuatu yang bersinambung yang direstui Allah itu lebih baik. Kita ambil contoh dalam perdagangan. Bagaimana itu? Hubungan harmonis. Melanggengkan hubungan atau tidak? Melanggengkan hubungan. Anda kalau curang pada satu orang, lain kali dia akan datang pada Anda. Untung sedikit tetapi menjaga hubungan harmonis itu lebih bagus. Itu penafsiran pertama dari baqiyatullah, hubungan Allah. Ada penafsiran kedua lebih umum, baqiyatullah itu semua kegiatan yang baik yang bersinambung kebaikannya itu lebih baik. jangan hanya melakukan suatu kegiatan yang sekarang baik. Lakukanlah kegiatan yang kebaikannya itu bersinambung. Sedikit yang bersinambung lebih baik daripada banyak yang putus-putus. Baqiyatullahi khairun lakum in kuntum mu'minin wa ma ana 'alaikum bihafiz. Saya bukanlah seorang yang menjadi pengawas yang mengawasi dan berkuasa terhadap kalian. Ini mestinya timbul dari kesadaran kalian dalam melakukan kegiatan perdagangan. Saya kira itu. Ya, baik. Lebih dalam lagi akan kita lanjutkan sebentar lagi. Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Anda terus menyaksikan Tafsir Al-Misbah, Pak Quraish Shihab dan saya Hilbram Dunar. Tadi Pak Quraish juga mengatakan mengenai berkesinambungan itu sangat baik. Yang untung kecil tapi berkesinambungan lebih baik daripada besar-besar tapi jarang atau sekali-sekali. Kita lanjutkan Pak Quraish. Baik. Dinasehati seperti itu, kaum Nabi Shu'aib berkata, "Asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu albabuna." Apakah aneka salatmu? Salat kan bermacam-macam. Itu yang memerintahkanmu untuk menghalangi kami menyembah apa yang disembah oleh leluhur kami. Mereka menyembah berhala, leluhurnya menyembah berhala. Nabi Shu'aib berkata, sembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Nabi Shu'aib berkata, adillah dalam melakukan transaksi apapun termasuk transaksi perdagangan. Yang kita ingin garis bawahi, maksud dari kata salawatukah adalah ajaran agamamu. Apakah ajaran agamamu menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan leluhur kami dan melakukan apa yang kami suka menyangkut harta kami? Nah, kenapa dia katakan salat bukan ajaran agama? Karena salat itu tiang agama. Salat itu kalau ditegakkan insya Allah agama baik. Kalau sudah tidak salat, tidak la khaira fi dinin la salata lahu, kata Nabi. Tidak ada baiknya suatu agama yang tidak ada salatnya. Salat adalah pembeda antara seorang beragama dan tidak beragama, apapun agamanya. Dan apakah salatmu juga yang menghalangi kami melakukan apa yang kami kehendaki menyangkut harta benda kami, menyangkut perdagangan kami? Ini kalau istilah sekarang ingin perdagangan bebas nih. Oh, suka-suka kami. Bebas. Mau untung banyak silakan, mau larang ini silakan. Tidak. Ada nilai-nilai ekonomi yang harus diterapkan dalam perdagangan. Harta benda tidak boleh Anda gunakan untuk yang haram. Itu agama kan? Tidak boleh Anda mengambil keruntuhan dari melakukan eksploitasi terhadap orang lain. Itu agama yang larang. Kita di Indonesia ada ekonomi Pancasila. Ya. Nah, itu mereka enggak mau, mereka mau bebas. Kalau perlu barangnya dia buang supaya harganya naik. Kalau perlu monopoli. Apa kamu mau larang kami itu? Dikatakan tidak, kami tidak terima itu. Saya kira itu baik. Nah, bicara soal perdagangan, ada seorang pedagang juga yang ingin bertanya langsung kepada Pak Quraish. Karena tidak sempat hadir ke studio, sudah kita rekam. Seperti apa? Ini dia. Selamat pagi. Nama saya Ibu Solihana dari Pasar Kopro. Saya sebagai pedagang ingin ada yang saya ingin tanyakan. Sebenarnya laba yang saya boleh ambil itu berapa persen dari harga modal, Pak Quraish? Hanya itu, Pak Quraish, yang saya ingin pertanyakan. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berapa persen keuntungan boleh diambil? Satu hal dulu, agama tidak menetapkan persentase. Yang agama tetapkan adalah qist itu tadi. jangan ambil untung terlalu banyak sehingga merugikan pihak lain. Tapi ambil untung yang wajar, ya kan? Yang wajar. Persentase tidak ada. Tetapi jangan sampai dalam memperoleh untung itu terkandung di dalamnya penipuan. Bagaimana? Ada satu orang, di hadisnya itu ada Nabi larang, ada satu orang dari luar kota masuk ke satu kota, terus dilihat, oh ini gelagatnya, ini orang dari luar kota nih. Terus dia jual dengan harga, bukan harga yang wajar, bukan harga pasar, itu haram. Harga yang wajar, keuntungan yang wajar, itulah. Dan ukurlah diri Anda. Kalau Anda membeli, berapa persen sewajarnya orang ini untung? Kalau dia mau untung 100%, mau untung 50%, rasanya kurang wajar. Tapi agama tidak menentukan. Nabi bahkan pernah ada yang usul, bagaimana wahai Nabi kalau kita tetapkan saja harga-harga untuk barang-barang? Nabi tidak mau. Yang menetapkan harga itu Allah. Dalam arti apa? Pasar. Pasar kan yang menetapkan harga. Oh ini sekarang barangnya kurang, harganya begini dan sebagainya. Tidak ada penetapan tentang persentase keuntungan. Yang ada hanya juallah dengan harga yang wajar, tidak merugikan orang terlalu banyak, tidak menguntungkan Anda terlalu banyak. Saya kira itu. Jadi tidak ada kepastian harus berapa persen, tapi kus tadi ya, Pak Quraisy, saling menguntungkan dan saling senang. Saling menguntungkan. Baik, kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali dengan beberapa pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio di Tafsir Al-Misbah. Anda mungkin punya pertanyaan yang ingin diajukan kepada Pak Quraisy, tapi mudah-mudahan pertanyaan Anda diwakilkan oleh Bapak dan Ibu yang sudah hadir di studio. Sebelum saya berikan kesempatan kepada Anda untuk bertanya secara langsung, kebetulan bisa bertemu langsung dengan Pak Quraisy, ada dulu yang ingin disampaikan oleh Pak Quraisy, silakan Pak. Iya, saya ingin sampaikan apa jawaban Nabi Syuaib menyangkut komentar kaumnya ini. Agamamu menyuruh kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami, melakukan apa saja yang kami kehendaki menyangkut ini, menyangkut harta benda kami. Beliau jawab begini, qala ya qaumi, wahai kaumku, apakah kalau saya membawa bukti yang begitu nyata dari Tuhanku, dan Tuhan pun Allah pun memberikan rezeki kepadaku, rezeki yang baik, apakah kalian menuduh aku melakukan kejahatan terhadap kalian? Apakah kalian kalau aku demikian menduga bahwa Tuhan tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku? Baru dia katakan, ketahuilah wahai kaumku, aku tidak bermaksud berbeda dengan kamu dalam pandangan-pandangan yang kusampaikan ini. Bukan maksudku sekedar berbeda dengan kamu sehingga aku melarang kamu begini dan begitu. Yang ku kehendaki tidak lain kecuali perbaikan sesuai kemampuan aku. Aku hanya bermaksud memperbaiki situasi sesuai kemampuan aku. Tapi dia lantas katakan, wa ma taufiqi illa billah, sukses yang ku capai itu, dalam arti keinginanku itu baru bisa terlaksana kalau sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saya berserah diri kepada Allah. Nah, baru dia beritahu kaumnya, jangan sampai kalau kalian melanggar itu dijatuhi juga sanksi dan hukuman seperti hukuman yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, kaum Saleh, kaum Lut dan sebagainya. Saya kira itu. Ya. Baik, terima kasih Pak Quraisy. Silakan pertanyaan, saya mulai dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tin dari Halaqah Tafsir Pusat Studi Al-Qur'an. Pak Quraisy tadi mengatakan bahwa sholat itu sebagai pembeda antara orang yang beragama dan tidak beragama. Nah, yang saya tahu cuma sholat di agama Islam aja, Pak. Bagaimana syariat-syariat di agama yang lain, misalnya di agama Nasrani, agama Yahudi, yang sampai sekarang penganutnya masih ada. Barangkali itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, begini, semua agama, apalagi agama Samawi, mengenal sholat. Semuanya mengenal haji, mengenal zakat. Itu prinsip-prinsip semua agama. Puasa, mengenal puasa. Hanya cara-caranya boleh jadi berbeda-beda. Orang Yahudi, ada yang berkata sholatnya orang Yahudi itu tidak pakai ruku. Dia sujud sambil melihat ke atas begini. Ya, bermacam-macam bentuk sholat. Tetapi karena sholat itu adalah hubungan antara seseorang dengan Tuhan yang dia percaya, dan tidak ada agama yang tidak mempercayai adanya Tuhan, dan tidak ada agama yang tidak menganjurkan adanya hubungan antara seseorang dengan Tuhan, maka pasti setiap agama ada cara berhubungan dengan Allah. Itu cara itulah yang kita namai sholat. Itu sholat, permohonan kepada Tuhan, itu hubungan kita dengan Tuhan. Nah, dalam Islam, sholat dalam Islam itu menggambarkan segala bentuk penghormatan yang dikenal oleh umat manusia. Bagaimana sih orang kalau mau hormat? Macam-macam ya. Ada yang angkat tangan begini. Nah, ada orang Jepang bagaimana? Ada yang sujud. Ada yang puja-puji dan lain-lain sebagainya. Tidak ada satu bentuk penghormatan yang dikenal oleh umat manusia sejak dulu sampai sekarang yang tidak tercakup dalam salah satu bentuk kegiatan sholat. Itu Ibu ya. Nah, tapi kalau Ibu tanya saya bagaimana cara sholatnya Nabi Syuaib, saya jawab saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tapi ada. Tapi pasti ada. Ini salah satu buktinya bahwa ya ada. Ya. Baik Pak Quraish, terima kasih. Penanya yang kedua, saya persilahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatimah. Saya pertanyaan saya, sebagaimana yang diterangkan oleh Ustadz Quraish tadi, pada ayat 84 terdapat kata Al-Qis. Ustadz menerangkan bahwa Al-Qis adalah bimakna Al-Adl. Pertanyaan saya, apa perbedaan dari kata Al-Qistu dan Al-Adlu? Apakah Al-Qistu lebih luas daripada Al-Adl? Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Jadi begini, Bu, tadi sepintas saya sudah jelaskan. Adil itu menetapkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau ada satu orang bersalah, saya jatuhi hukuman yang tepat, itu adil. Kalau ada dua orang bertengkar, yang satu punya hak dan yang lain tidak punya hak, maka saya tetapkan pemilik hak untuk memperoleh haknya, dan yang tidak memiliki hak saya ambil apa yang dari dia untuk saya serahkan kepada itu. Itu adil. Nah, tapi kita sekarang bertanya, apakah orang yang tidak punya hak ini semuanya rela diambil haknya, diambil hak yang ada di tangannya? Tidak ya? Tidak. Nah, itu adil. Jadi adil itu tidak menjamin siapa yang bertengkar, yang bersengketa, dua-dua senang. Allah subhanahu wa ta'ala di samping adil, al-adlu, dia juga muqsit. Itu gambarannya, di hari kemudian nanti ada dua orang bertengkar di hadapan Allah. Dia berkata, ya Allah, hak saya diambil oleh orang ini, saya minta keadilanmu. Allah melihat orang itu, orang ini sebenarnya sudah baik, dia sudah tobat, dia sudah minta ampun kepada Allah, dia sudah bermohon, ya Allah, saya punya dosa dengan manusia, tolong ambil alih dosa itu. Dia sudah baik. Maka Allah beri putusan, putusannya begini, kata Imam Ghazali. Itu orang kamu nuntut apa? Saya nuntut dia punya amal baik. Oke, Bang. Bagaimana kalau saya berikan kamu amal ganjaran yang jauh lebih baik daripada yang kamu minta, tetapi syaratnya kamu maafkan dia? Orang bilang, apa itu? Dia bilang, itu lihat itu di atas itu ada sorga yang begitu luas. Kata, oh iya, saya maafkan dia. Nah, dua-dua senang atau tidak? Senang. Nah, itu maksud. Indah sekali Pak Kurais. Mudah-mudahan cukup jelas dan itu menjelaskan juga banyak sekali hal yang mungkin selama ini Anda pikirkan dari adil ataupun kusti tadi yang lebih dari itu ya. Baik, kami akan segera kembali. Masih ada pertanyaan dari Ibu yang bisa diajukan dan mudah-mudahan juga mewakili pertanyaan Anda. Tentunya tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Kita masuk pada segmen terakhir di program Tafsir Al-Misbah. Saya kembali mempersilahkan untuk Ibu yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Nurlis dari Halakah Tafsir. Saya menanyakan mengapa mengurangi timbangan merupakan kerusakan di muka bumi menurut Islam, dan mengapa kok tidak bisa ibu-ibu Majelis Taklim menyampaikan ke ibu-ibu di pasar masa itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kedua tidak ada yang larang, ibu sampaikan aja sama itu, jangan curang loh. Ya kan, tidak ada yang larang itu, bahkan bagus kalau disampaikan. Tapi pertanyaannya yang sisi pertama, mengapa itu menjadi pengrusakan di bumi? Mari kita lihat. Ketika satu orang mencurangi orang lain, itu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mencurangi dia juga. Ya, sehingga hubungan menjadi tidak harmonis. Hubungan mereka retak, pertengkaran muncul. Kalau pertengkaran muncul, terjadi kerusakan dalam. Itu sebabnya tadi saya katakan kerusakan itu bukan banyak bentuknya. Suatu masyarakat yang tidak harmonis hubungannya pasti tidak bisa bekerja dengan baik. Bertengkar terus, ya kan? Jangan, bukan hanya masyarakat, suami istri yang terus bertengkar tidak akan bisa melakukan apa-apa. Itu dulu ada seorang guru bertanya pada muridnya, pekerjaan ini kalau dikerjakan ibu selesai 1 jam, berapa jam diperlukan kalau itu dikerjakan ibu dengan bapak? Dia jawab 2 jam, Pak. Loh, kok 2 jam? Kan mestinya setengahnya. Ya, ibu bapak terus bertengkar, Pak, di rumah enggak selesai-selesai. Itu, Bu. Ya itu pengrusakan. Nah, ini yang perlu dihindari. Nah, sehingga dalam perdagangan, dalam segala bentuk kegiatan, carilah win-win solution. Iya kan? Semua senang. Sehingga kalau semua senang, kita bisa bekerja sama dengan baik. Saya kira itu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan dari saya, boleh Pak Kurais? Mari, ya. Mengenai beribadah tadi, Pak Kurais mengatakan ada 2 ibadah. Yang langsung, yang sesuai yang diminta, dan juga beribadah yang tidak langsung, berbuat kebaikan dan semacamnya. Pak Kurais melihat ini bagaimana? Mana nilainya bagaimana antara 2 ibadah ini, dan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Pada prinsipnya, yang harus dilakukan terlebih dahulu itu adalah yang wajib atas Anda. Ya. Nah, kita lihat sekarang, misalkan, apa yang wajib pada kita dalam ajaran agama? Yang wajib itu kan katakanlah salat. Salat 5 waktu, ya kan? Oke. Ada yang wajib, zakat kalau punya duit, haji kalau mampu, begitu seterusnya. Lakukan itu dulu. Nah, kalau sudah melakukan itu, Anda boleh beralih kepada yang bersifat umum. Boleh beralih kepada yang sunnah. Jangan sholat tahajud, besoknya bangunnya lambat, tidak sholat subuh. Itu gak benar. Iya kan, jadi lakukan dulu apa yang wajib bagi Anda. Ibadah yang wajib, lakukan itu. Baru lakukan yang baik. Terima kasih Pak Kurais. Sebelum kita tutup, kita bisa masuk pada kesimpulan. Oke, saya bacakan kesimpulan. Ada kesimpulannya di sini. Lalu bab ini ringkasan dari Al-Misbah. Baik. Yang pertama, wajib wajib menyempurnakan timbangan dan takaran minimal, minimal dalam bentuk yang tidak merugikan diri sendiri, tidak juga merugikan orang lain. Jadi tidak usah tambah terlalu banyak, minimal. Tidak usah juga kurangi itu. Kedua, kebaikan yang diraih dalam memenuhi tuntunan Allah bukan saja kebaikan ukhrawi, tapi mencakup juga kebaikan duniawi. Kita mau kebaikan di dunia. Kebaikan duniawi karena semua kegiatan yang halal dan bebas dari kecurangan akan menghasilkan ketenangan bagi pelaku dan masyarakat umum, karena masing-masing memberi apa yang mesti diberikannya dan menerima yang seimbang dengan haknya. Itu sebabnya kita seringkali menuntut hak, kita lupa kewajiban kita, mestinya hak seimbang dengan. Ketiga, kebaikan hakiki baru diperoleh bila amal-amal kebaikan dilakukan dengan disertai iman, karena tanpa iman dampak kebaikan tersebut terbatas pada kehidupan dunia saja. Kalau cuma baik ya di dunia saja, kita mau sampai akhirat. Salat adalah tiang agama. Kewajiban ini menjadi indikator yang paling jelas tentang ketekunan seseorang beragama. Di samping itu, penganut satu agama dapat dibedakan dengan penganut agama lain melalui salat yang dilakukannya. Saya bisa tahu, oh, ini muslim nih, salatnya begini-begini. Kita bisa bedakan itu, ya. Karena itulah tuntunan agama oleh ayat 87 dinamai salat, salat kamu. 6. Manusia hanya berkewajiban melakukan kegiatan, sedang keberhasilan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 7, anak, istri, keluarga dan harta benda tidak boleh dicintai melebihi cinta kepada Allah, Rasul dan tuntunan agamanya. Kalau itu terjadi, maka nantikanlah siksa Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Qurais. Ya, sudah kita dengarkan kesimpulan yang diberikan oleh Pak Qurais, dan kita masih punya waktu sedikit Pak Qurais ya. Jadi saya punya satu pertanyaan lagi, menyambung dari kesimpulan yang terakhir. Mencintai anak, istri, keluarga tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Bisa dijelaskan lebih dalam? Iya, sekarang cinta anak itu kan normal ya, wajar ya, wajar sekali. Cinta istri, cinta suami wajar. Tetapi kalau cinta itu mengantar kepada kedurhakaan kepada Allah, bagaimana? Itu tidak boleh. Kita tidak dilarang mencintai dunia, jangankan itu. Boleh, wajar mencintai dunia. Cinta itu bisa diketahui setelah dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Kalau Anda punya satu permen, ada dua anak di depan Anda, satu anak Anda, satu anak orang lain, dua-duanya minta, bagaimana, dari mana saya tahu siapa yang Anda lebih cintai? Siapa yang dikasih? Siapa yang dikasih, ya kan? Kalau ada persoalan dunia, ada persoalan akhirat, untung sekian juta tapi tidak sholat, sholat tapi tidak untung, yang mana yang Anda pilih? Terserah Anda, apa yang Anda cintai. Ya itu cinta begitu. Ya kan, cinta begitu. Jadi saya kira kita boleh mencintai, tapi jangan mencintai ini melebihi itu. Kita harus mencintai yang lebih penting, yang lebih bermanfaat buat kita, daripada yang manfaatnya sementara. Karena itu kita harus mencintai Allah melebihi cinta kita kepada selainnya, walaupun kepada anak. Jadi itu cinta, saya kira. Baik, terima kasih Pak Qurais, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah. Terima kasih Pak Qurais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya ucapkan terima kasih. Saya Hilbram Dunar. Kita insya Allah kita bertemu lagi pada program ini selanjutnya di Tafsir Al-Misbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.